Bismillah. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, menggantikan jadwal Ustaz kita Ustaz Abdullah Al-Buguri hafizahullah ta'ala, nah beliau sedang safar, maka ana diminta untuk mengisi kekosongan ini. Kita akan melanjutkan kajian kitab A'unul Ahadits Shamat Syarhul Adabil Mufrad, memasuki bab Al-Walidatu Rahimatun, bab yang menjelaskan bahwa ibu itu adalah sosok yang penuh kasih sayang. Berkata Amirul Mukminin fil hadis Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari qala haddatsana Muslim bin Ibrahim qala haddatsana bin Fadhalata قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك. الإمام البخاري رحمه الله menyebutkan sanad hadis yang sahih ini sampai Anas ibn Malik, bahwasanya Anas ibn Malik menceritakan bahwasanya ja'at imra'atun ila Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang perempuan yang mendatangi Aisyah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Fa'atathha Aisyatu salasata maratin. Kemudian Aisyah memberikan 3 butir kurma kepada perempuan tersebut. Fa'atat kulla sabiyyin laha tamratan. Lalu perempuan itu memberikan kepada masing-masing anaknya sebutir kurma. Nah, perempuan ini memiliki 2 anak yang masih kecil, ya. Maka diberikan 1 butir, 1 butir, tersisa 1 butir. Wa amsakat li nafsiha tamratan, ya. Sisa 1 butir itu dia simpan untuk dirinya, untuk dimakannya, untuk ibu itu. Fa'akala sibyanu at-tamrataini. Maka setelah 2 anaknya itu selesai makan 2 kurma, 2 butir kurma yang telah diberikan tadi, wa nadhara ila ummiha. 2 anaknya itu memandang ke arah ibunya, menginginkan sebutir kurma yang disimpan ibunya. Fa'amadat ila tamrati fashaqqatha. Lalu ibunya ketika mengetahui bahwa anaknya itu menginginkan kurma, 1 butir kurma yang dia simpan, dia bergegas membelas sebutir kurma itu menjadi 2 bagian. Fa'atat kulla sabiyyin nisfa tamratin. Lalu ibu itu memberikan kepada masing-masing anaknya 1/2 kurma. Faja'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah, fa akhbaratu Aisyatu. Maka Aisyah ummul mukminin mengabarkan kejadian yang dia lihat langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi SAW berkata, wa ma yu'jibuki min dhalika, apa yang membuatmu takjub wahai Aisyah dari kejadian itu? Laqad rahimahallahu birahmatiha sabiyaiha, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah merahmati ibu itu dikarenakan kasih sayangnya kepada 2 anaknya. Nah, hadis yang sangat agung, yang begitu banyak faedah yang akan disebutkan oleh Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. di mana di antara faedah yang bisa diambil dari kisah ini, nah, begitu sederhana dan kekurangannya para sahabiat, para sahabat ketika itu. Nah, di mana dalam kisah ini, ya, sahabat ini tidak memiliki apa-apa. Nah, kemudian diberikan oleh Aisyah 3 butir kurma. Itu pun dimakan semua oleh anak-anaknya. Menunjukkan begitu besar kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya. Berkata Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, "Hadzal haditsu fihi masyru'iyatul hirs 'ala shadaqati minal mal wa in qallal malu wa qallatis shadaqatu minhu." Hadis ini menunjukkan disyariatkan bersemangat mengeluarkan sedekah dari harta-harta yang kita miliki, walaupun harta yang kita miliki itu sedikit. Disimpulkan dari apa yang dilakukan oleh Aisyah Ummul Mukminin, yang disedekahkan cuma 3 butir kurma. Nah, disyariatkan, dihasung untuk bersedekah walaupun harta kita sedikit. Bersedekah dengan air yang kita miliki, dengan makanan yang kita miliki, dengan apa saja yang kita miliki, walaupun sedikit harta yang kita miliki. Wa qallatis shadaqatu minhu, dan meskipun sedekah yang kita berikan kepada orang lain itu sedikit. Fa kullun yatasaddaqu mimma yamliku wa biqadri ma yamliku. Masing-masing insan dia itu bisa bersedekah dari apa yang dia miliki, sesuai dengan apa yang dia miliki. Nah, masing-masing kita bisa. Tidak harus orang kaya, tidak harus memiliki harta yang berlimpah, ya, semuanya bisa untuk mensedekahkan hartanya. Dicontohkan oleh Ummul Mukminin, ibu kita Aisyah, ya, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau mensedekahkan 3 butir kurma. Nah, menunjukkan apa? Sedekah itu tidak harus banyak. Wa hiya khairun min an yarudda as-sa'ila liqillati as-sadaqati allati sayu'tiha al-muhtaj. Memberikan sedikit harta yang kita miliki lebih baik daripada kita menolak atau tidak memberi peminta yang mendatangi kita meminta-minta. Nah, memberikan sedikit harta yang kita miliki, nah, sesuai dengan apa yang kita mampu untuk memberikannya dengan ikhlas, itu lebih baik daripada kita tidak memberi apapun disebabkan karena, ya, dengan alasan karena sedikitnya sedekah yang akan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, jangan sampai seperti ini, nah, karena malu atau tidak enak karena sedekah yang akan kita berikan sedikit, itu menyebabkan kita tidak memberikan apapun. Nah, ini, nah, bukan alasan kita tidak menyedekahkan harta yang kita miliki walaupun sedikit. Bahkan kata beliau, lebih baik memberikan sedikit, lebih baik daripada tidak memberikan apapun. Karena malu atau khawatir, nah, sedikit yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Wasanian faedah yang kedua, fihi bayanu syafaqatil ala abnaiha dzukuran wa inasan bidalil itsar ai itsaril ummi waladaha ala nafsiha bi umurin katsiratin. Dalam hadis ini terdapat penjelasan yang menunjukkan kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya, baik anak-anaknya laki-laki atau perempuan. Nah, bentuknya apa bentuk kasih sayang seorang ibu itu? Bidalilil itsar. Buktinya seorang ibu itu lebih mengutamakan, mendahulukan anaknya daripada dirinya sendiri. Nah, dalam perkara yang sangat banyak, kata Syekh Zaid. Ibu itu lebih mendahulukan anaknya daripada dirinya sendiri dalam banyak perkara. Qad tasharu al-ummu liyanamal ibnu. Terkadang seorang ibu itu begadang supaya anaknya bisa tidur yang nyenyak. Nah, apalagi kalau anaknya masih bayi, maka orang tua pasti mengetahui. Nah, harus bangun tiap anaknya ingin menyusui. Nam ingin menyusu. Ketika anaknya sakit, ya harus begadang menenangkan anaknya, memberikan obat anaknya. Waqat taju'u liyashba'al ibnu, terkadang ibu itu lapar. Nam agar anaknya kenyang, ya. Mungkin karena makanan sedikit, maka makanan yang diberikan kepada anaknya, sedangkan ibunya sendiri tidak makan apa-apa. Nah, dan kita mengetahui sama-sama ibu kita bagaimana pengorbanan ibu-ibu kita. Nah, lebih mengutamakan diri kita daripada dirinya sendiri. Waqad yusibuha al-qalaqu wal khawfu wa huwa aminun ila ghairi dhalika min itharil umli waladiha ala nafsiha. Dan terkadang seorang ibu itu merasa cemas, gelisah, tidak tenang, khawatir karena anaknya, karena anaknya sakit atau tidak pulang-pulang dan sebab-sebab yang lain. Dalam keadaan anaknya aman, tenang, dan bentuk-bentuk isar yang lainnya yang dilakukan oleh seorang ibu kepada anaknya, lebih mengutamakan anaknya daripada dirinya sendiri. Watawaddu an tamradha wa tawaddu an tamradha wa la yamradhu. Seorang ibu itu lebih senang jika dia yang sakit daripada anaknya sakit. Seorang ibu itu tawaddu an tamradha wa la yamradhu. Kalau anaknya sakit, dia berangan-angan kadang-kadang. Sakitnya itu dia pikul, sedangkan anaknya sehat. Begitu seorang ibu. Ingin anaknya sehat selalu, bahagia selalu. Wahadihi gharizatun fi qulubil ummahat. Dan ini kata beliau, isar mengutamakan anaknya daripada dirinya sendiri, adalah naluri yang sudah ada dalam kalbu para ibu. Wa kadzalikal aba walakinnal ummahati aktsar. Begitu juga para ayah, mereka juga isar mengutamakan anaknya daripada dirinya sendiri. Dia lebih senang jika sakitnya itu mengenai dirinya daripada anaknya yang sakit. Sama. Tapi kata Syekh Zaid, seorang ibu itu lebih banyak dan lebih besar, pengorbanan dan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, hamalatu ummuhu kurhau wa wadha'atuhu kurhau. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Seorang ibu itu mengandung dengan susah payah, melahirkan dengan susah payah, mengandung dan menyusui selama 30 bulan. Dari kita masih di dalam janin ibu kita, ibu kita sudah merasakan begitu susah, ya. Nah, mengandung, susah melahirkan, mempertaruhkan nyawanya. Maka di sini disebutkan kasih sayang seorang ibu itu lebih besar, lebih banyak. Nah, dari semenjak kita belum dilahirkan di muka bumi ini, maka sudah wajar kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita, terutama ibu. Nah, sebagaimana disebutkan dalam awal kitab Al-Adabul Mufrad ini, ya, bahwa ibu haknya 3 kali lipat daripada seorang ayah. Nah, karena beban dan penderitaan yang dialami seorang ibu itu lebih besar semenjak kita belum dilahirkan di muka bumi ini. Kasih sayang mereka lebih banyak daripada para ayah. Ja'a syar'u bita'yidi hadhil gharizati wa tasbituha, dan syariat kita menguatkan naluri yang ada pada ibu, pada seorang ayah, dan menetapkan, ya, bahkan memberikan pahala atas kasih sayang yang memang sudah ada dari alami, ya, sudah ada dari naluri ayah atau ibu. Wa kam laha minal ajr, kata Syekh Zaid, alangkah banyaknya pahala yang diperoleh seorang ibu. Nah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis-hadis sebelumnya. Faqad thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna man tuwfiya laha ibnani kana hijaban laha minan nar wa sitra. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang telah berlalu, halaman 107 cetakan ini. Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, bersabar dalam mendidiknya, memberi pakaian kepada mereka dari pendapatannya, maka anak itu akan menjadi penghalang dari neraka. Begitu juga dalam hadis yang lain, tidaklah seorang muslim dikaruniai 2 anak perempuan lalu dia memperlakukan keduanya dengan baik, melainkan itu akan memasukkan dia ke dalam surga. Begitu juga dalam hadis yang lain, barang siapa memiliki 3 anak perempuan, melindunginya, mencukupi kebutuhannya, menyayanginya, maka surga benar-benar telah ditetapkan baginya. Hadis-hadis yang sangat banyak yang menunjukkan, selain itu sudah insting naluri seorang ibu kasih sayang yang begitu besar kepada anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ganjaran yang besar kepada kasih sayang yang dimiliki oleh ibu dan ayah. Wa madzalika illa lima laha minal haqqi wa lima fi qalbiha minal mahabbati wal isar li waladiha ala nafsiha. Keutamaan-keutamaan yang disebutkan dalam hadis-hadis tadi dan dalam hadis-hadis yang lainnya begitu banyaknya. Itu disebabkan hak yang sangat besar yang dimiliki oleh seorang ibu dan kecintaan yang besar serta isar mengutamakan anaknya daripada dirinya yang begitu besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan-keutamaan yang besar kepada orang tua, terkhusus kepada seorang ibu, ya. Dan ini menunjukkan begitu indahnya syariat Islam, karena semua diberikan ganjaran, ya. Meskipun itu adalah naluri, ya. Masing-masing orang tua, ya, mesti menyayangi anaknya, tapi karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala, kemurahan hati, begitu besar kedermawan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak karunia-Nya, keutamaan-keutamaan kepada orang tua. Ini akhir dari penjelasan dari Syekh Zaid terhadap hadis yang sangat agung ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.